إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كمسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melakukan sebuah ibadah salat Idul Adha dengan berjamaah dalam keadaan wabah masih ada di tengah-tengah kehidupan kita. Walhamdulillah, kita juga telah menyelesaikan alhamdulillah amalan besar, amalan di hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Amalan itu amalan yang besar. Apapun yang dilakukan dari amalan saleh itu amalan yang paling Allah cintai. Pertanyaannya, apakah tahun depan kita masih mendapatkan kesempatan meraih ibadah di waktu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Ma min yawmin al-amal salih ahabbilallah min ashri dzulhijjah." Tidak ada satupun hari sebuah amalan saleh yang dilakukan di hari-hari itu yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan dalam kurun waktu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan itu telah berlalu. Ini tanggal yang ke-10-nya di Dzulhijjah di tahun ini. Seorang sahabat bertanya, wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, tidak pula dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Qala walal jihad, tidak pula dengan amal jihad. Yakni amalan yang dilakukan di kurun waktu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah sekalipun dibandingkan dengan amal jihad fi sabilillah. Menunjukkan besarnya dan tingginya amalan itu. Illa rajulun, kecuali seorang, kharaja bimali wa nafsih, dia berperang dengan jiwa raganya, harta bendanya, walam yarji min dhalika syai', dan dia tidak kembali dengan membawa apapun. Hadirin kemuliaan, mudah-mudahan Allah menerima dan melipat gandakan amalan saleh kita telah lakukan di waktu-waktu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah di tahun ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, khutbah singkat yang akan kami sampaikan, karena memang tidak lebih dari 20 menit dan juga mungkin bisa lebih kurang karena sudah silau mata saya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, Idul Adha momen besar untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang selalu dikenang oleh umat Islam sampai akhir zaman adalah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah sebutkan tentang beliau sebagai ummat, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim, dia adalah seorang ummat, satu orang Ibrahim alaihissalatu wassalam disebut oleh Allah sebagai ummatan. Kenapa? Dikarenakan beliau sebagai qudwatun lil ummah, contoh bagi umat manusia. Pada kesempatan kita kali ini, kaum muslimin, beberapa kita mengulas dan mengulang sejarah yang ada. Kita mengambil beberapa faedah-faedah penting dan perlu diingat faedah-faedah penting ini, kan ini disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya, kaum muslimin, Nabiullah Ibrahim adalah seorang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang masyhur, kita bawakan 3 atau 4 kisah. Yang pertama adalah ketika beliau diperintahkan mendakwakan tauhid. Lihat ya kaum muslimin, di saat itu beliau seorang diri. Negeri beliau di waktu itu rajanya adalah raja yang kafir, musyrikin, penyembah berhala. Namun beliau bangkit dalam mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendakwakan tauhid. Dalam Al-Qur'an banyak disebutkan, beliau langsung berdialog kepada kaumnya. Itu qala Ibrahim li abihi wa qamihi. Ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, "Ma hadhi tamathil allati antum laha aakifun?" Apa ini? Aakifin, apa ini berhala-berhala yang kalian menyembahnya, yang kalian beribadah kepada? Berdialog mendakwakan tauhid. Berani beliau tampil, serius beliau dalam berdakwah, mengajarkan yang hak, membantah yang batil atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau jalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun resikonya besar. Di waktu itu kita tahu, disebutkan dalam Al-Quran, beliau ditangkap dan kemudian dibakar hidup-hidup, disaksikan oleh khalayak ramai. Hadirin ke mereka. Kalau kita kaum muslimin, walhamdulillah berada di sebuah negeri yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya tidak ada di dunia ini satu agama pun yang memiliki Tuhan satu kecuali Islam. Dan itu terdapat dalam kalimat La ilaha illallah. Maka kita berarti mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang, mendapatkan kemudahan dalam mendakwahkan tauhid. Alhamdulillah. Sudahkah kita semangat Ibrahim? Jauh. Sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berdakwah, mengajarkan tauhid kepada umat? Padahal Nabi Allah Ibrahim kita tahu, ya kaum muslimin, dilemparkan ke dalam api dan itu resiko besar, jiwa, kematian. Namun Nabi Allah Ibrahim yakin dengan pertolongan Allah. Dan ini poin yang kedua, ketika kita menjalankan perintah Allah, yakinlah nasrullah, pertolongan Allah akan Allah berikan kepada kita selama kita sesuai dengan yang Allah ridha. Allah mengatakan kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Nabi Allah Ibrahim. Masya Allah, ini kisah besar yang kalau itu menimpa kita, na'udzubillahi min dhalik, mungkin kita tak tampil sebagai seorang ahlu tauhid. Jangankan mendakwahkannya, tampil saja tak. Hadirin kami lihat, Kisah yang kedua, keseriusan Nabi Allah Ibrahim dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala adalah ketika perintah Allah meletakkan istrinya beliau yang bernama Hajar dan putra beliau Ismail, di mana kita tahu beliau sekian lama menikah tidak memiliki anak. Dari Sarah di waktu itu belum memiliki anak. Begitu menikah dengan Hajar istri yang kedua, Allah takdirkan memberikan anak Ismail. Dalam keadaan tentunya sangat rindu dengan anak. Semata wayang di waktu itu sangat dicintai oleh Ibrahim. Allah Azza wa Jal menghendaki, merencanakan, Allah mengetahui segala halnya. Apa yang akan terjadi Allah Maha tahu. Ibrahim tidak tahu. Tetapi itu perintah Allah. Sekali lagi, itu perintah Allah. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Kita tahu kisahnya. Beliau pertama tinggal di Palestina. Kemudian beliau diperintahkan membawa Hajar dengan putranya Ismail dalam keadaan masih menyusu. Dibawa ke Mekah. Yang perjalanannya di waktu itu 1 bulan. Sebagai menerangkan oleh para ulama. Menaiki gurun pasir. Dan yang lain. Walaupun ada sebuah riwayat menaiki buruk. Hadirin kemuliaan. Kisah yang tidak masuk akal. Dan alhamdulillah kita tidak diperintahkan dengan perintah ini. Tetap ingat, kita sudah mengambil ibrah betapa seriusnya beliau, sungguh-sungguhnya beliau dalam menjalankan perintah Allah, walaupun itu hal mungkin tidak masuk akal. Diletakkanlah Hajar dan Ismail di satu wadi lembah yang tidak ada satupun pohon. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zar'in ghairi dhi zar'in, ya Rabb, sesungguhnya aku tempatkan salah satu di antara keluarga aku, yakni Hajar dan Ismail, di satu lembah yang tidak ada pohon. Tidak ada pohon. Apalagi mall, supermarket, minimarket, warung. Tidak ada itu. Tidak ada pohon. Mungkinkah kita melaksanakan itu ya kaum muslimin? Tidak mungkin. Karena itu bukan sebuah syariat bagi kita. Ini menunjukkan bahwa seriusnya beliau. Dibawalah Hajar dengan Ismail. Diletakkan di satu tempat itu. Dalam keadaan hanya berbekalkan makanan, kurma, dan air saja. Tidak ada ATM. Kalaulah ada, buat apa? Tidak ada. Letakkan begitu, taruh, langsung beliau beranjak pergi. Seorang istri bingung dengan kelakuan suaminya seperti ini. Maka dikejarlah Nabi Allah Ibrahim. Engkau melakukan begini, begitu, meninggalkan kami di sini, diserahkan kepada siapa? Sebuah riwayat menyebutkan, Nabi Allah Ibrahim mengatakan, aku serahkan kau kepada Allah Subhanahu. Satu riwayat menyebutkan, Allahu amar kabihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Hadirinnya kemlekat. Kalau seorang di antara kita melakukan hal ini, akan dicap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang gila, abnormal, dan yang lainnya. Karena memang itu bukan syarat kita, jangan sekali-kali kan melakukannya. Membawa anakmu ke tengah mana, cukna sokono, mangan orang mangan. Nah, tidak itu. Yang kita ambil ibrah adalah keseriusan beliau dalam menjalankan ibadah, perintah Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim ditanya seperti itu, apakah Allah yang memerintahkan untuk melakukan ini? Qala na'am. Ya. Hajar seorang istri yang salihah. Dan ini sekaligus nasihat bagi para wanita kita. Hajar mengatakan, idan, kalau demikian wahai Ibrahim, lan yudi'annallah, Allah tidak akan menyanyiakan kami. Lihat, wahai kaum muslimin, wahai para ummahat, ketika suamimu menjalankan syariat Allah, berpegang dengan sunnah Rasul Muhammad SAW, selama itu sesuai dengan syar'i, jangan kau halangi, wahai para wanita. Jangan kau gembosi, wahai para wanita. Bahkan hendaknya engkau mendukungnya. Hendaknya engkau memberikan dorongan semangat kepada suamimu. Walaupun mungkin engkau berpikir ekonomi. Walaupun kau berpikir masa depan anakmu. Bi, tengok rana ijazah, bi. Engkau simangan apa? Jangan seperti itu. Suamimu sedang menjalankan sesuatu yang syar'i agar terhindar dari sekian banyak masalah yang menyelisih syariat. Dukung suamimu. Bersabarlah ketika suami menjalankan perintah Allah, wahai para wanita. Hadirin kemuliaan, kisahnya panjang yang berujung pada Hajar kehabisan makan. Kehabisan. Ibrahim apakah dia kemudian langsung balik lagi bawa makanan, minuman? Lah, kisahnya tidak seperti itu. Nabiullah Ibrahim pergi beranjak menuju Palestina kembali. Pulang ke negerinya. Di tengah-tengah perjalanan dalam keadaan tidak melihat. Sudah tidak nampak. Beliau berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in liyuqimus shalah. Berdoa. Di situ ada sebuah syariat. Berdoa menghadap ke arah kiblat dengan mengangkat tangan. Hadirin kemuliaan, ini lebih dari 15 menit. Sudah belum? Sudah ya? Ya, berarti waktunya sudah habis. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. 5 menit lagi. Tidak mengapa? 5 menit insyaallah cukup. Kisah yang terakhir kaum muslimin yang kami bawakan adalah kisah mengapa kita disyariatkan menyembelih hewan kurban. Ini sebuah kisah yang menunjukkan keseriusan beliau dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jal. Serius, sungguh-sungguh, temenanan bahasa kita. Bagaimana tidak, kaum muslimin? Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada putranya Ismail, "Inni ara fil manam an yadhbahuka. Fandur madza tara?" Wahai anakku, itu kali Ibrahim libanihi, ya bunyi. Ketika Ibrahim berkata kepada putranya, wahai anakku, aku bermimpi, aku menyembelihmu. Apa yang terjadi, ya kaum muslimin? Wah, ramah kurang ajar ya. Masa anaknya disembelih? Gemblung. Itu kalau kita yang melakukannya, gemblung kamu. Karena memang bukan sebuah syariat dalam syariat Islam. Tetapi kita sedang mengambil ibrah keseriusan beliau dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sampai pun perintah ini dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar, satajudin insyaAllah min salih. Lakukan wahai bapak apa yang diperintahkan. Engkau akan mendapati aku dari orang yang bersabar. Hadirin yang mulia, kalau bukan iman dan takwa yang mendorong beliau, Nabi Ibrahim, dan kalau bukan karena iman dan takwa yang ada pada Nabi Ismail, tidak akan mungkin itu terjadi, wahai kaum muslimin. Iman dan takwa itu ada bukti. Bukti itu adalah kecepatan kita, keseriusan kita, temenannya kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lakukan itu. Kita hidup di negeri yang aman damai. Lebih memungkinkan melakukan itu. Misal seperti adanya panggilan azan. Jane ngapa sih nang omah? Lah engko mani, tembe miki ada. Kenapa tidak langsung beranjak? Kenapa tidak langsung meninggalkan pekerjaanmu? Ambil air wudu, berpakaian, cari saf yang terdepan, berangkat lebih awal. Bukankah itu disyariatkan dalam Islam? Kalau seandainya engkau tahu pahalanya, maka engkau akan berebut, berundi untuk mencari saf yang terdepan. Kadangkala kita langkau maning lah, tembemiki, sampai akhirnya selesai sholat, baru datang takbiratul ihram dalam keadaan tahya. Mana keseriusan kita dalam beragama? Sudah 5 menit ego muslimin mereka. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sekelumit ini bisa difahami hadirin dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Teramat banyak faedah dari kisah Nabi Ibrahim yang bisa kita ambil sebagai kudwatan lana, contoh bagi kami, terutama dalam hal ini keseriusan dan kesungguh-sungguhan beliau dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita. Wabillahi taufiq hidayah subhanallah. Alhamdulillah an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.